Hilang dari mereka takbiratul ihram bersama imam. Hilang dari mereka waktu berjamaah. Satu rakaat dan lain sebagainya. Karena terlalu lama niatnya. Nah sekarang, kata imam, wa minal muwaswasin man idza sahat lahu niyyah wa kabbara. Dan di antara orang yang terkena waswas, bisikan syaitan, ada yang niatnya sudah benar dan bertakbir, dhahala an baqi salatih. Az-zuhul adamul khusyuk. Dia sudah niat benar, dia sudah takbiratul ihram, tapi kemudian dia tidak khusyuk dalam sisa salatnya. Ka'anna al-maqsuda min as-salati at-takbiru faqat. Seakan-akan yang dimaksudkan dengan salat itu hanya takbir, takbir saja. Sisanya dia sudah tidak perhatian. Hilang darinya kekhusyuan. Hanya niat dan kemudian takbir, kemudian sisa salatnya tidak, yakni mendapatkan kekhusyuan. Kata imam, ka'anal maqsuda minas shalah, seakan-akan yang dimaksudkan dengan salat itu hanya takbir saja. Padahal kan tentunya tidak. Ya dari pertama sampai terakhir salat itu. Wa hadha talbisun yakshif yakshifu anna takbira yuradu lidukhul fi shalah. Dan talbis ini akan tersingkap kesalahannya. Bahwasanya takbir yang dimaksudkan dengannya adalah seorang masuk ke dalam salat. Fa kaifa tuhmalul ibadah wa hiya dar? Maka bagaimana mungkin sebuah ibadah diabaikan padahal ibadah tersebut adalah layaknya sebuah rumah? Wa yuqtasaru 'ala at-tashaghuli bi hifdzil bab, dan kemudian seorang hanya menjaga pintunya saja. Karena dia tadi perhatian kepada niat dan takbiratul ihram saja, kemudian di sisa salatnya dia abaikan. Tidak ada kekhusyuan. Maka kata imam, talbis iblis dalam perkara ini terbongkar. Kenapa? Karena yang namanya takbir itu dimaksudkan dengannya seorang masuk ke dalam salat. Pintu. Bagaimana mungkin kemudian seorang abai dengan rumahnya? Ibadah secara utuhnya, salat secara utuhnya, ia layaknya rumah. Kemudian dia hanya perhatian terhadap penjagaan kepada pintu doang. Gimana rumah yang dijaga pintunya aja itu gimana? Enggak masuk, kata beliau. Rahimahullah ta'ala. Ini talbis. Yang kedua. Wa minal muwaswasina man tasihhu lahu takbiratu khalfal imam wa qad bakiya minar raq'ati yasirun fayastaftihu wa yasta'idhu fayarka'ul imam. Dan di antara orang-orang yang terkena waswas dalam perkara salat adalah orang yang takbiratul ihramnya sudah benar di belakang imam. Waqad baqiya min ar-raq'ati yasirun, dan tertinggal sedikit lagi dari rakaat tersebut. Maksudnya imam sudah ruku'. Bentar lagi dia akan berdiri dari ruku'. Artinya kalau Anda mendapatkan imam seperti ini, Anda masuk dalam salat, maka Anda langsung ruku'. Supaya Anda dapatkan rokaat tersebut. Itu seharusnya. Kata Nabi Muhammad SAW, man adraka rokaatan faqad adraka salah. Barang siapa yang mendapatkan satu rokaat, maksudnya rukuknya imam, itulah patokan, maka dia telah mendapatkan salat. Maksudnya rokaat tersebut dia dapatkan. Kata imam, ada orang yang terkena was-was, takbiratul ihramnya sudah benar di belakang imam, dan tersisa sedikit lagi waktu pada rakaat tersebut, artinya imam sudah ruku' sebenarnya, dan sebentar lagi dia akan berdiri dari ruku'nya, fayastaftihu wa yasta'idhu fayarka'ul imam. Maka dia kemudian membaca doa istiftah, dia ta'awudz, akhirnya imam ruku. Oh, sorry. Berarti, dalam hal ini imam mungkin sudah baca surah ya. Ya. Dan dia akan segera ruku. Dan dia kemudian, yakni takbiratul ihram seharusnya, dia langsung baca surah Al-Fatihah. Perhatikan keterangan Syekh berikut ini. Wa hadza talbisun aydan li anna alladhi syara'a fihi min at-ta'awudz wal istiftah masnunun wal ladzi tarakahu fi qira'atil Fatihati wa huwa lazimun lil ma'mum 'inda jama'atin minal ulama fala yanbaghi ay yuqaddima 'alayhi sunnah. Karena sesungguhnya yang disyariatkan di dalam salat dari ta'awudz dan juga istiftah itu sunnah, dan yang dia tinggalkan yaitu membaca surah Al-Fatihah, dan itu adalah perkara yang lazim, harus, bahkan rukun, inda jama'atin minal ulama, di pendapat sebagian para ulama. Dan ini yakni yang ulun condong juga kepadanya, bahkan bukan yakni wajib, tapi ia adalah rukun. Membaca surah Al-Fatihah itu adalah rukun untuk imam, untuk makmum, untuk orang yang yakni salat sendirian, salat sunnah, untuk yang salatnya jahr, untuk yang salatnya sir, maka membaca surah Al-Fatihah adalah rukun. Kecuali kemudian seorang mendapatkan imam sudah ruku', maka dia langsung ruku' dan dia tidak membaca surah Al-Fatihah. Kenapa? Karena momen di mana seharusnya Al-Fatihah dibaca, yaitu ketika berdiri, momennya sudah lewat. Imam sudah ruku' kok. Itu saja pengecualiannya. Sama seperti ketika seorang, salah satu anggota tubuhnya yang harusnya disiram dengan air wudhu, anggota tubuhnya enggak ada. Ya berarti kan dilewatin. Lawang anggota tubuhnya enggak ada. Seperti itu juga kemudian surah Al-Fatihah. Yang menjadi perdebatan kemudian jika berkaitan dengan salat berjamaah, maka kapan sebenarnya makmum membaca surah Al-Fatihah? Maka disebutkan makmum membaca surah Al-Fatihah ketika imam membaca surah setelah Al-Fatihah. Ketika imam membaca surah Al-Fatihah, Anda dengarkan sebagai makmum. Ketika imam mulai kemudian membaca surah, kala itulah Anda membaca surah Al-Fatihah. Dan dia rukun. Fala yanbaghi ay yuqaddima 'alayhi sunnah. Maka tidak layak dia kemudian mengedepankan yang sunnah dibandingkan yang wajib. Karena kasusnya adalah bahwasanya rakaat tersebut tinggal sedikit. Entah Anda tahu surah yang dibaca bakal selesai ini setelah ini ruku, atau kemudian imamnya memang sudah ruku. Kalau imam sudah ruku, maka yang Anda harus lakukan, Anda takbir dan langsung ruku. Dan Anda mendapatkan rakaat tersebut. Tapi ketika misalnya, atau misalnya Anda dapati imam sudah membaca surah, dan surahnya Anda tahu pendek. Inna a'tayna kal kawthar. Anda masuk ke salat tuh. Dan Anda tahu imam bacanya surah, yakni Al-Kawthar. Cuman 3 ayat. Anda masuk, maka jangan sibukkan Anda dengan membaca ta'awudz dan istiftah. Langsunglah membaca Al-Fatihah sedapatnya. Atau misalnya yang lebih panjang dikit deh. Apa gitu ya? An-Nas, Al-Falaq, atau Al-Kafirun, Anda masuk salatnya setelah waladhdallin, amin. Anda masuk ke salat dan kemudian imam baca qul ya ayyuhal kafirun. Anda begitu masuk, Anda tahu bahwasanya ini cuma 6 ayat, maka kesempatan Anda sekarang baca Al-Fatihah. Itu yang dimaksudkan oleh imam, dan saya tidak salah. Ada orang yang terkena waswas, dan ini waswas kata beliau. Bisikan syaitan, godaan syaitan, talbis iblis, takbiratul ihramnya sudah benar di belakang imam, tidak tertinggal. Dan kemudian hanya tertinggal waktu sedikit sebelum imam ruku, karena dia tahu surah yang dibaca pendek, tak tahunya dia sibuk dengan membaca istiftah dan kemudian ta'awudz. No, langsung Al-Fatihah. Bagaimana Anda mengedepankan, mendahulukan yang sunnah dibandingkan yang wajib? Ini tidak tepat kata beliau. Bahkan yang ulun sebutkan tadi, bukan cuma wajib. Ulun meyakininya, levelnya lebih tinggi. Atau biasa diistilahkan dengan rukun. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, la salata liman lam yaqra bi ummil Qur'an. Tidak sah salat seorang yang tidak membaca ummul Qur'an, induknya Al-Qur'an, surah Al-Fatihah. Wallahu a'lam bissawab. Qala al-musannif rahimahullah, berkata al-musannif pengarang Imam Ibnul Jauzi rahimahullah taala, wa qad kuntu usalli wara'a shaykhina Abi Bakr ad-Dinawari al-faqih fi zaman as-Siba, فرآني مرة أفعل هذا فقال يا بني إن الفقهاء قد اختلفوا في وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام ولم يختلفوا في أن الاستفتاح سنة فاشتغل بالواجب ودع السنن. Dulu aku pernah salat di belakang guruku Syekh Abu Bakar Ad-Dinawari Al-Faqih, ahli fikih. Fi zaman as-Siba, ketika aku masih kecil, kata Imam Ibnul Jauzi. Fara'ani marratan af'alu hadha. Maka beliau melihatku suatu ketika melakukan ini. Yaitu membaca istiftah ta'awud. Di mana seharusnya dia, kala itu momennya sangat pendek, momennya sangat tipis, pendek, tinggal sebentar lagi ruku, harusnya dia membaca surah Al-Fatihah. Faqala, kemudian syekhku, guruku berkata, ya bunayya, wahai anakku, wahai murid, wahai anak kecil, innal fuqaha qad ikhtalafu fi wujubi qira'atil Fatihah khalfal imam. Sesungguhnya para ulama ahli fikih mereka berbeda pendapat tentang wajibnya membaca surah Al-Fatihah di belakang imam. Bahkan di antaranya menyebutkan bukan cuma wajib, tapi ia adalah rukun. Tidak sah salat seorang jika tidak membaca surah Al-Fatihah. Walam yakhtalifu fi annal istiftah sunnah, akan tetapi mereka tidak berselisih pendapat, sepakat mereka, bahwasanya istiftah itu sunnah. Fashtagil bil wajib. Fashtagil bil wajib. Maka sibukkan dirimu dengan yang wajib dan tinggalkan sunnah. Karena momennya sisa sedikit. Bukan berarti kita mengabaikan, no. Karena waktunya sisa sedikit. Entah kita tahu surah yang dibaca imam pendek, kalau kita istiftah dulu, Al-Fatihah enggak kena. Atau imam sudah rukuk, dan mungkin sebentar lagi dia akan berdiri rukuknya. Maka membaca Al-Fatihah pun tidak. Takbir dan langsung rukuk. Karena yang mendapatkan rukuknya imam, dia mendapatkan rakaat tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian kata beliau, tarkus sunan di antara talbis iblis terhadap ahli ibadah pada ibadah mereka, dan ini masih dalam perkara salat, adalah meninggalkan yang sunnah-sunnah. Nah, ini kebalikannya. Jika yang tadi berbenturan dengan yang wajib bahkan yang rukun, maka tidak mengapa Anda meninggalkannya. Dan contohnya pun spesifik. Anda punya waktu sisa sedikit, cukup untuk membaca Al-Fatihah saja. Kalau Anda baca Al-Istiftah juga telat. Maka sibukkan dengan yang wajib, bahkan rukun, tinggalkan ini. Nah, sekarang sebaliknya. Ada orang yang terkena was-was, talbis iblis, bisikan syaitan untuk meninggalkan yang sunnah-sunnah. Dalam artian, waktunya masih luas, tidak terburu-buru, masih bisa dilakukan, tapi dia tinggalkan. Nah, itu. Kalau tadi kan waktunya mefet ya. وَقَدْ لَبَسَ إِبْلِيسُ عَلَى قَوْمٍ فَتَرَكُوا كَثِيرًا مِنَ السُّنَنِ لِوَاكِعَاتٍ وَقَعَتْ لَهُمْ فَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ وَيَقُولُ إِنَّمَا أَرَادَ قُرْبَ الْقُلُوبِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُنْزِلْ يَدًا عَلَى يَدٍ فِي الصَّلَاةِ وقال أكره أن أظهر من الخشوع ما ليس في قلبي. Dua talbis disebutkan di sini. Dan iblis telah menebarkan tipu dayanya, talbisnya, bisikannya kepada sebagian kaum, sebagian orang. Fataraku kathira minas sunan. Maka akhirnya mereka meninggalkan banyak sunnah-sunnah salat. Liwaki'atin waqa'at lahum. Karena satu momen atau kejadian yang terjadi pada mereka. Faminhum man kana yatakhallafu 'anil shaffil awwal. Di antara mereka ada yang mundur atau tidak mengutamakan atau bahkan tidak mau untuk salat di saf awal. Mundur, tidak mau untuk salat di saf awal. Yatakhallaf, pengennya di belakang aja. Wa yaqul, dan dia mengatakan, inilah talbisnya. Innama arada qurbal qulub. Sesungguhnya yang diinginkan itu adalah kedekatan hati. Qurbal qulub, kedekatan hati. Pokoknya yang penting itu kan khusyuk. Yang penting kedekatan hati, khusyuk, tenang. Enggak apa-apa enggak usah awal. Ah, itu talbisnya. Padahal dia bisa kejar saf awal. Padahal saf awal masih kosong. Kita tahu di antara keutamaannya dikhabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah wa malaikatahu la yusalluna ala." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya sungguh mereka akan bersalawat kepada orang-orang yang salat di saf awal. Saya lupa lafaz dalam bahasa Arabnya. Dan juga di sabda yang lain, dan orang-orang yang mengisi saf yang kosong. Salawat dan salam itu kalau dari Allah maknanya adalah pujian untuk seorang hamba. Kalau dari malaikat itu adalah pujian. Kalau dari Allah itu adalah pujian untuk seorang hamba. Kalau dari malaikat berarti itu adalah doa untuk si hamba. Mereka mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni mereka. Untuk siapa? Yang salat di saf awal, yang bersegera mengisi saf yang kosong, di hadis-hadis yang berbeda. Iblis tidak ingin Anda mendapatkan keutamaan itu. Hingga dimasukkannya syubhatnya, dimasukkannya talbisnya kepada sebagian orang bahwasanya yang penting itu kedekatan hati, yang penting itu khusyuk, enggak apa-apa enggak saf awal. Wa minhum man lam yunzil yadan ala yadin fi shalah wa qala aqrahu an udhhira min al khusyu'i ma laysa fi qalbi. Dan di antara mereka yang kena talbis, dan ini dalam perkara sunnah karena bab kita sekarang adalah talbis iblis terhadap ahli ibadah dalam ibadah mereka, khususnya salat, dan dalam bab yang spesifik meninggalkan sunnah-sunnah. Dan di antara mereka ada yang tidak meletakkan tangan di atas tangan yang lain dalam salat. Maksudnya bersedekap. Karena ini sunnah. Maksudnya bersedekap. Dan mengatakan, aku tidak suka untuk memperlihatkan kekhusyuan sesuatu yang tidak ada pada hatiku. Maksudnya, ini gak penting. Irsal saja. Yang penting kan khusyuk. Karena ibadahnya sudah tidak bisa dihalangi. Maka hatinya akan dirusak sama iblis. Orang-orang tertentu atau bahkan banyak orang di kalangan kaum muslimin sudah tidak bisa dihalangi dia beribadah. Lawang dia ahli ibadah dan itulah yang sedang kita bahas. Ahli ibadah kok. Solatnya enggak mereka tinggalkan, solat mereka. Cuma dalam bab yang pertama tadi, lebih mementingkan yang sunnah dibandingkan yang wajib. Kena. Yang sekarang, yang sunnah pun kemudian mereka bisikkan untuk ditinggalkan. Enggak perlulah narok tangan kayak gitu. Enggak perlulah bersedekap. Yang penting kan kedekatan hati. Yang penting khusyuk. Nah ini. Padahal apa beratnya begini? Kecuali tangan Anda 10 kilo. Oh, berat banget. Kan ringan aja. Tanpa kemudian kita membahas perdebatan di kalangan para ulama. Karena memang di yang ulun ketahui di antara yakni paham di mazhab Malikiyah memang ada al-irsal, yakni membiarkan tangan lurus seperti ini. Dan Anda kalau pernah haji atau umrah gitu ya, Anda akan saksikan banyak orang-orang seperti ini. Allahu Akbar. Bahkan bisa jadi kemudian takbiratul ihramnya pun enggak ngangkat tangan Allahu Akbar. Karena yang wajibnya itu adalah mengatakan Allahu Akbarnya, ngangkat tangannya sunnah. Ngangkat tangannya pun tidak, kemudian bersedekah pun tidak, langsung Allahu Akbar gini doang. Pendapat tentunya. Yang kita takutkan bukan ikut pendapat. Tapi apa? Tapi kena talbis. Untuk meninggalkan yang sunnah-sunnah. Kemudian وَقَدْ رُوِيْنَا هَذَيْنِ الْفِعْلَيْنِ عَنْ بَعْضِ أَكَابِرِ الصَّالِحِينَ. Dan telah diriwayatkan kepada kami dua kasus ini yang kemudian memilih di belakang tidak mengejar saf awal, yang memilih kemudian irsal tidak bersedekap, yang penting kedekatan hati. Aku tidak suka memperlihatkan kekhusyuan, karena bagi dia orang yang kayak gini itu mesti khusyuk. Enggak juga. Cuman ini adalah perkara sunnah, Anda melakukannya dapat pahala, kan rugi. Kata imam, dan telah diriwayatkan kepada kami dua perbuatan ini dari sebagian para pembesar orang-orang saleh, kata beliau. Kena talbis. Wa hadza amrun awjabahu qillatul ilmi. Dan perkara ini sebenarnya kenapa kemudian terjadi kepada seorang itu? Karena kurangnya ilmu. Itulah pentingnya berilmu. Itulah keutamaan orang berilmu dibandingkan ahli ibadah. Orang berilmu, ibadahnya benar. Orang yang kurang ilmu, biasanya salah. Dan tidak sedikit yang salah. Tentang rajinnya, tentang semangatnya, tentang ibadahnya, oh gak perlu ditanya. Luar biasa. Cuman karena kurang ilmu, jadi seperti ini. Yang sunnah pun dia tinggalkan. Mengedepankan yang wajib dibandingkan yang sunnah pun dia mungkin gak tahu. Kenapa? Karena kurangnya ilmu. Pentingnya nuntut ilmu. Agar kemudian ibadah kita tidak salah. Agar kemudian ibadah kita sempurna. Enggak salah juga sih, tapi kurang sempurna. Parah kalau misalnya salah. Tapi enggak salah, cuman kurang sempurna. Kemudian, fi sahihaini min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو يعلم الناس ما لهم في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jika manusia mengetahui keutamaan yang mereka akan dapatkan, dalam panggilan sholat dan kemudian bersegera untuk datang untuk mendapatkan shof awal, kemudian mereka tidak mendapatkannya kecuali harus mengundi dulu, sungguh mereka akan melaksanakan undian tersebut. Jadi kalau semua orang tahu akan keutamaan panggilan sholat, akan keutamaan shof awal, dan tidak ada cara untuk mendapatkannya, untuk datang pertama kali ke masjid, untuk mendapatkan shof awal pertama kali di masjid, itu harus pakai undian dulu, sungguh mereka akan melaksanakan undian tersebut. Yuk, undian yuk. Siapa yang pertama kali masuk masjid? Yuk, undian yuk. Supaya yang dapat shof awal duluan. Tapi mereka enggak tahu. Itu yang disayangkan. Kata Nabi Muhammad SAW, jika manusia tahu apa yang mereka akan dapatkan dari keutamaan panggilan sholat dan menghadiri sholat pertama kali di shof awal, dan mereka tidak akan mendapatkan itu kecuali harus bikin undian dulu, mereka akan laksanakan undian tersebut. Sayangnya mereka enggak tahu keutamaan. Wallahu a'lam bissawab. وفي أفراد مسلم من حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. Dan disebutkan dalam riwayat Imam Muslim dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, sebaik-baik shofnya laki-laki adalah yang di awal atau yang paling awal atau yang paling depan, dan yang paling buruknya adalah yang paling belakang. Cukuplah sabda Nabi Muhammad ini menjadi motivasi untuk kita. Kita tahu sekarang keutamaannya. Ia shof yang terbaik. Dan alhamdulillah kita enggak perlu bikin undian. Tinggal Anda saja hadir lebih awal, selesai. Jika harus bikin undian, ya pakai undian untuk mendapatkan keutamaan itu. Karena shof di masjid-masjid tertentu, ya paling 20 orang, paling 30 orang, paling 40 orang. Selebar apa masjid, ya secukup itu tentunya. Dan rata-rata masjid di Indonesia kan segitu-gitu. Yang ukuran 20, 25, 30. Kalau ukuran 20, ya paling 30 orang. Tinggal ditambah aja lagi. Dan jamaahnya banyak. Kalau harus pakai undian dulu demi mendapatkan shof awal, kita laksanakan undian tersebut. Keluar fulan untuk shof awal, fulan. Karena mereka enggak tahu, makanya mereka enggak lakukan. Sekarang kita tahu, yuk lakukan. Bukan pakai undian, datang lebih awal aja. Enggak perlu pakai undian. أما وضع اليد على اليد فسنة روى أبو داود في سننه أن ابن الزبير قال ووضع اليد على اليد من السنة وإن ابن مسعود كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى. Sedangkan meletakkan tangan di atas tangan bersedekap itu sunnah. Rugi dong kalau Anda meninggalkan sunnah, ya. Jangan sampai kita mengatakan, ah kan cuma sunnah. Nah, itulah bedanya kita dengan para sahabat. Anda menjalankan sunnah, kata para ulama, kemudian saya tidak salah menukil perkataan Imam Ibnu Daqiq Al-Aid. Orang yang menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah harus ngasih pahala, kata beliau. Wajib atasnya pahala. Artinya Allah harus ngasih pahala. Lawang dia menjalankan sunnah Nabi kok. Anda tidak dihukum ketika meninggalkannya, tapi rugi. Lawang begini doang. Dan bersedekah meletakkan tangan di atas tangan itu sunnah. Imam Abu Dawud dalam sunannya meriwayatkan bahwasanya Ibnu Zubair mengatakan meletakkan tangan di atas tangan di antara sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Zubair ni Abdullah bin Zubair ya. Anaknya Zubair bin Awam ya. Dan saya ingat sekali dari Ibnu Zubair di antara perkataan beliau adalah bahwasanya saya berdoa dalam salat-salat saya hingga garam pun saya minta dalam salat saya. Ibnu Zubair. Sampai minta uyah, minta garam untuk istri masak di dapur, itu mintanya di waktu sholat. Perkara yang sangat ringan. Semiskin-miskinnya orang, orang termiskin di dunia pun, penyanyi dangdut itu ya, orang termiskin di dunia pun bisa beli garam. Karena inti masakan itu pokoknya ada asin sedikit, enak udah. Makanya kan ada ikan asin. Hah? Asinnya enak udah. Nasi panas-panas. Ikan asin. Wah, jadi lapar ya. Enak sudah pokoknya. Apalagi anak kampus suam sekali. Bikin masakan. Coba-coba gitu ya. Zaman dulu, belum ada YouTube. Sekarang sih subhanallah mudah sekali. Diajarin banyak orang di YouTube. Siapkan A, B, C, dan D. Begini caranya. Wah, jadi chef kita. Dulu enggak pakai perasaan. Yang penting asin. Nah. Inti dari semua bumbu dapur itu garam. Makanya kan, ya nih, ketika orang sangat berpengalaman dalam kehidupannya, di antara istilah yang disematkan pada pengalaman tersebut, asam garam, mah garam kan? Penting, paling penting. Sama asam Jawa berarti. Kata beliau, radhiyallahu anhu, sungguh, aku berdoa, aku meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dalam doa-doaku, dalam salatku, hatta al-milh, sampai garam, aku mintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apalagi yang Anda minta lebih daripada garam. Hal yang banyak. Maka mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi minta jodoh. Wah, berat itu. Mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna mas'udin, wa inna ibn mas'udin, kana yusalli fawadu'a yadahu al-yusra 'ala al-yumna. Fara'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fawada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra. Dan sesungguhnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dulu beliau salat dan beliau meletakkan tangan kirinya di atas tangan kanannya kebalik. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyaksikannya, melihat Abdullah bin Mas'ud melakukan. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri. Nabi Muhammad benerin. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian, qala al-musannif rahimahullah, berkata pengarang Imam Ibnul Jauzi, wa la yakburanna 'alaika inkaruna 'ala man qala arada qurbal qulub wala adu yadan ala yadin wa in kana min al akabir fa inna syar'a huwa al munkiru la nahnu. Ah, ini apa kalau istilah sekarang itu disclaimer ya, satu pernyataan untuk yakni satu pernyataan untuk berlepas dari tanggung jawab. Kata beliau, jangan sampai ada orang berlebihan menganggap, jangan sampai ada orang yang mengingkari kami berlebihan. Wala yakburanna 'alaika inkaruna 'ala man qala. Oh, jangan sampai ada yang menganggap kami mengingkari ini secara berlebihan. Untuk orang yang mengatakan yang pentingkan kedekatan hati, aku tidak ingin meletakkan tangan di atas tangan, kan sunnah. Walaupun yang mengatakannya adalah para senior, kata beliau. Yang mengingkar itu syariat, bukan kami. Yang mengingkar itu syariat, bukan kami. Maka jangan Anda berlebih-lebihan mengatakan kami mengingkarinya sangat keras. Enggak. Yang mengingkarinya itu syariat. Bagaimana kemudian Anda mementingkan yakni kekhusyuan dan kemudian Anda tinggalkan shaf awal? Bagaimana kemudian Anda meninggalkan sunnah padahal bersedekap itu sangat ringan? Yang mengingkari ini, kata Imam Al-Jauzi, bukan saya. Syariat yang mengingkarinya. Ada keutamaan pada perkara tertentu dan Anda bisa melakukannya, maka lakukanlah. Makanya Nabi Muhammad bersabda tadi kan, jika mereka tahu tentang keutamaan shaf awal, dan untuk mencapainya itu harus bikin undian dulu, sungguh mereka akan bikin undian. Sayangnya mereka gak tahu. Nah sekarang kan kita udah tahu. Di antara tadi disebutkan satu riwayat bagaimana Allah bersalawat dan malaikatnya bersalawat. Artinya Allah memuji, artinya malaikat mendoakan ampunan untuk orang-orang yang mengisi shaf awal lebih dulu. Yang mengingkari syariat, yang mengingkari perbuatan-perbuatan tersebut syariat bukan kami, kata Imam Ibnul Jauzi. Jadi jangan berlebihan, yakni pengingkaran kalian kepada saya ketika saya mengatakan demikian, kata beliau, karena mengingkarinya adalah yakni syariat bukan saya. Waqad qila li Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala إن ابن المبارك يقول كذا وكذا فقال إن ابن المبارك لم ينزل من السماء وقيل له قال إبراهيم ابن أدهم فقال جئتموني ببنيات الطريق عليكم بالأصل فلا ينبغي أن يترك الشرع لقول معظم في النفس فإن الشرع أعظم والخطأ في التأويل على الناس يجري ومن الجائز أن تكون الأحاديث لم تبلغه. Dan dikatakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, sesungguhnya Abdullah ibn al-Mubarak mengatakan demikian dan demikian. Jadi, seseorang datang kepada Imam Ahmad mengagungkan perkataan seorang Abdullah ibn Mubarak. Ulama tentunya. Tapi yang datang kepada Imam Ahmad ini mengagungkan perkataan beliau. Apa jawaban Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah? Sesungguhnya Abdullah bin Mubarak tidak turun dari langit. Maksudnya, dia sangat mungkin salah. Jangan berlebihan dalam mengagungkannya. Waqilalah, dan dikatakan juga kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Qala Ibrahim ibnu Adham. Berkata Ibrahim ibnu Adham. Faqala. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, jiktumuni bubunayyatit tariq. Kalian datang kepadaku dengan cabang-cabangnya jalan. Alaikum bil asl. Kalian harus ikut jalan utama. Sama kasusnya berarti, seseorang datang kepada beliau, mengagungkan perkataan seorang alim, yang bertentangan, bisa jadi, dengan firman dan sabda. Bukan berarti kemudian bertentangan itu ada paradoksi, enggak. Bisa jadi si alim salah ta'wil, bisa jadi si alim salah tafsir, bisa jadi si alim salah faham. Kata beliau, alaikum bil asal, kalian harus berpegang teguh dengan yang asli, dengan yang... Kalau di sini disebutkan jalan, maka Anda ikut jalan utama aja. Ayani. Ya. Kalian datang kepadaku dengan membawa cabang-cabang jalan. Maksudnya kalian datang kepadaku dengan jalan-jalan yang kecil-kecil. Anda datang dengan gang-gang. Ikut jalan utama. Firman Allah, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala yanbaghi ay yutraka syar'u liqaulin mu'azzamin fi nafs, maka tidak layak syariat itu ditinggalkan kepada perkataan seorang yang diagungkan oleh jiwa atau diri. Anda mengagungkan seseorang, perkataannya bertentangan sama firman. Anda mengagungkan seseorang, perkataannya bertentangan dengan sabda. Maka tidak boleh kemudian Anda lebih mengutamakan perkataan orang ini dibandingkan firman dan sabda. Makanya ada satu kaidah disebutkan, kullu qawlin mukhalifin lid-dalil lazima inkaruhu. Ada tuh dalam kitab Tajdid Tauhid min darani syirki wa syubhat tandid karangan Syekh Faisal bin Qazzal Ajasim beliau menyebutkan 25 kaidah mengesakan Allah, salah satunya kullu qawlin mukhalifin lidzalil lazim inkaruhu, setiap perkataan yang menyelisih dalil harus diingkari. Walaupun orang dan ketika itu diingkari bukan berarti Anda melecehkan orang tersebut, enggak. Bukan berarti kemudian keagungan orang tersebut, kemuliaan orang tersebut di hati Anda kita jatuhkan, enggak. Dia salah aja dalam perkataan ini, tapi harus, makanya harus diingkari. Semua perkataan yang menyelisihi dalil harus diingkari. Makanya kata imam, tidak layak syariat itu ditinggalkan, lebih dipilih kemudian perkataan seorang yang diadukan oleh satu hati dan jiwa. Artinya Anda mengagungkan seseorang alim, tidak boleh Anda mengedepankan perkataannya dibandingkan syariat. Fa inna syara'a a'zham, karena sesungguhnya syariat itu lebih agung. Enggak boleh Anda kemudian abaikan, lebih memilih perkataan seorang. Ini yang berbahaya. Fanatisme biasanya kemudian yang akan menghantarkan orang kepada perkara seperti ini. Wal khata fi at-ta'wil 'ala an-nas yajri, dan kesalahan dalam penafsiran, dalam penakwilan itu terjadi kepada siapapun termasuk para ulama yang kita agungkan. Wa min al-ja'izi an takuna al-ahadithu lam tablughuhu, dan boleh jadi, bisa saja, mungkin sekali bahwasanya hadis-hadis tersebut belum sampai kepadanya hingga kemudian dia mengatakan satu perkataan yang menyelisihi dalil. Contoh, kenapa para ulama Hanafiyah mengatakan bahwasanya membaca surah Al-Fatihah tidak wajib dalam salat? Ini kemungkinannya. Bahwasanya sabda Nabi Muhammad, barang siapa yang salat tidak membaca surah Al-Fatihah, maka salatnya tidak sah. Tidak sah salat seorang kalau tidak baca surah Al-Fatihah. Karena bisa jadi hadis ini belum sampai kepada mereka. Kesalahan terjadi pada mereka. Tapi kesalahannya tentunya, yani mereka berisytihad tetap mendapatkan pahala. Tapi isytihad mereka salah, kenapa? Karena belum sampai kepada Nabi kepada mereka sabda Nabi Muhammad hingga mereka berpendapat tidak wajib membaca surah Al-Fatihah karena hadis tentang tidak sah salat membaca kecuali membaca surah Al-Fatihah belum sampai ke mereka. Jadi begitu. Jadi kesalahan kepada siapapun terjadi, kata beliau. In wal khata fi at-ta'wili 'ala an-nas yajri, dan kesalahan dalam pentakwilan, penafsiran, memberikan keterangan itu berlaku pada manusia siapapun. Dan bisa jadi kemudian, boleh jadi, kata beliau, hadis-hadis tertentu, hadis-hadis tersebut jawab tertentu belum sampai kepada mereka hingga mereka salah dalam menerangkan. Maka jangan kemudian mengedepankan, mendahulukan, memprioritaskan perkataan seorang yang Anda agungkan, yang kita agungkan, lebih dibandingkan syariat, firman Allah dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bisa. Kemudian, karena bisa jadi yang tadi itu yang tidak mengutapkan saf awal, yang tidak kemudian menjalankan sunnah hanya bersedekah, yang mengatakannya adalah para ulama senior, sangat mungkin. Itulah kenapa beliau berikan bahasan ini. Makanya beliau juga berikan poinnya tadi di atas. Kalian jangan berlebihan dalam pengingkaran kami terhadap perkataan tersebut, walaupun yang mengatakan orang-orang senior. Syariat yang mengingkari mereka. Tidak boleh Anda mengedepankan, mendahulukan perkataan siapapun dibandingkan syariat, karena syariat lebih utama. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Wa qad labasa iblisu ala ba'dil musallin fi makharijil huruf. Fatarahu yaqul alhamdu, alhamdu. Fayakhruju bi'adatil kalimati an qanuni adabis shalah. Talbis yang ketiga. Dan iblis telah menyampaikan talbisnya, tipu daya kepada sebagian orang-orang yang salat dalam hal perkara makharijul huruf, tempat keluarnya huruf ketika kita membaca. Bayangin, detail enggak? Detail. Karena salatnya sudah tidak bisa dia halangi. Orang menjalankan salatnya sudah tidak bisa dia halangi. Orang menjalankan salat lawang di ahli ibadah kok. Cuman yang jadi masalah terkadang ahli ibadah tapi bodoh tentang ilmu. Dia tidak mengilmui dulu apa yang akan dia lakukan atau yang dilakukan selama ini dia tidak ilmui. Makanya iblis bisa masuk. Dan dalam perkara berikut ini, iblis memberikan talbisnya, tipu dayanya, bisikannya kepada orang-orang yang salat dalam bab makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Karena dalam bahasa Arab itu berubah. Misalnya, ini misal doang ya. Dalam bahasa Arab itu bukan cuma berubah huruf, itu berubah makna. Bahkan terkadang berubah harokat, berubah makna. Itulah detailnya bahasa Arab. Jadi gak boleh salah kita antara ha dan ha, ya, antara kaf dan qaf, sampai level harokat berbeda pun hurufnya sama, itu maknanya bisa berubah jauh atau maknanya sangat jauh. Ba sama ro itu bisa dibaca macam-macam. Birun, perbuatan baik. Burun, gandum atau tepung. Barun, tanah lapang. Ayo, ba sama ro dua-duanya itu. Beda harokat, beda makna. Apalagi misalnya hurufnya beda, ya pasti beda udah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa pakai ha? Wow, jauh banget udah. Makanya penting ya. Siapapun di antara kita yang belajar membaca Al-Quran, betul-betul pelajari makhajul hurufnya dengan benar. Dan jangan putus asa ketika mungkin sebagian orang melafalkan huruf tertentu itu susah. Jangan putus asa. Bismillah, maksimalkan. Dapat pahala. Terbata-bata Anda dapat pahala. Untuk ulun pribadi dulu misalnya ketika belajar, yang paling susah itu ha. Dulu, ha. Mesti ha, ha, ha, ha besar. Ha kecil. Sama kemudian a dan a. A dan a. Alif, hamzah, dan kemudian ain. A dan a. Beda jauh. Kita akan perhatikan pembahasannya. Fatarahu yaqulu alhamdu alhamdu. Maka kamu melihat seseorang mengatakan alhamdu alhamdu. Fayukhriju bi adatil kalima an qanuni adabis shalah. Maka dengan diulang-ulangnya kalimat tersebut dia keluar dari hukum atau adab sholat. Dan diantaranya ganggu orang. Saya pernah dapatkan orang kayak gini persis di samping saya di masjid tertentu waktu itu. Karena dia kena was-was, dia kena talbis. Allah, alhamdu, alhamdu. Lama banget alhamdunya doang, terulang-ulang sampai waladolin amin, belum selesai alhamdunya. Wa taratan yulabbisu alaihi fi tahqiqi at-tasydid. Dan terkadang iblis memberikan talbisnya kepada orang-orang yang salat dalam tahqiq at-tasydid. Realisasi tasydid. Diterjemahkan apa itu? Hah? Apa? Harokat. Dan terkadang oh, harokat tasydid. Terkadang iblis memberikan talbis kepadanya dalam merealisasikan harokat tasydid gitu ya. Siap. Wa taratan fi ikhrajid dhad. Dan terkadang talbis kepada orang-orang yang salat dalam salatnya itu dalam mengeluarkan huruf dhad. Walaqad ra'aitu man yaqul al-maghdhub, dan aku telah melihat orang mengatakan al-maghdhub di surah Al-Fatihah, ghairil maghdhub, biasa aja kan ghairil maghdhub, dha. Fayukhriju bisa fayukhriju busaqahu ma ikhrajid dha li quwwati tashdid. Maka dia sampai mengeluarkan air liurnya demi mengeluarkan huruf dot itu untuk memantapkan. Dia merasa itu pokoknya lebih akurat. Ghairil maghdhub, pakai nyemprot enggak? Enggak ya, anda makanya kesini. Ghairil maghdhub alaihim, berlebihan. Syukur anda kalau imam. Kalau anda makmum, anda nyemprot belakangnya imam. Ba, biasa aja. Ba. Walaupun di antara huruf hijaiyah yang paling sulit pelafalannya itu dot. Ba. Tapi kalau dilatih bisa. Nah, tadi barusan bisa. Bot. Ba. Ghairil maghdu. Walaupun kalau kita bahas sama Ustaz Ayman, saya mesti salah nih ngomongnya. Nih. Makanya kan kalau misalnya anda menyaksikan logo dari Ormas Al-Irsyad, itu kan di tengahnya ada huruf Ba. Apa yang dimaksud dengannya? Huruf bahasa Arab yang paling susah. Huruf bahasa Arab yang paling susah pelafalannya. Bot. Ba. Nah, ada orang kena talbis demi memantapkan bagaimana dia merealisasikan keluarnya huruf dot dari lisan dia, itu sampai air liurnya keluar. Ghairil maghdhub, berlebihan. Walatho, oh, kemuncrat lagi. Kalau di zaman pandemik seperti ini, ya, anda nikmati sendiri itulah air liurnya. Loh, pakai masker. Kalau misalnya yani anda orang yang terkena virus, bahaya juga. Saat masjid kena virus gara-gara anda menyebutkan huruf dot. Aduh ya, dasar ya talbis iblis ya, sampai huruf. Jadi jangan anggap ringan. Sampai sedetail ini iblis ingin merusak kita. Karena target bacaan jangka panjang iblis, semua kita masuk neraka. Ketika ada orang yang ahli ibadah, ahli sholat, gak bisa lagi diganggu sholatnya. Bukan orang yang ketika dirayu ninggalin sholat. Bukan orang yang ketika dirayu malas-malasan dengan sholat. Ini orang rajin. Nah, maka perkara yang lain, dia akan rusak sana sini. Iblis, kerjaannya udah. Wa innamal muradu tahqiqul harfi fahasab. Padahal sesungguhnya yang diinginkan itu adalah merealisasikan dengan akurat biasa aja. Ghairil maghdhu. Enggak sampai keluar air liur, ghairil maghdhu. Enggak sampai keluar air liur, tapi dotnya benar. Wallahu a'lam bishawab. Wa iblisu yukhriju haula'i bi ziyadati an haddit tahqiq. Wa yashghaluhum bil mubalaghati fil huruf an fahmi tilawah. وكل هذا الوسواء وكل هذه وساوس من ابليس وكل هذه الوساوس من ابليس. Dan iblis mengeluarkan mereka, orang-orang yang ahli ibadah, ahli salat, dengan penambahan dari kadar aslinya dalam melafalkan, contohnya tadi huruf dot. Dan iblis menyibukkan mereka dengan berlebih-lebihan dalam huruf tersebut, tapi kemudian mereka abai dari memahami makna. Jadi fokusnya luar biasa, sampai berlebihan, sampai level, sampai keluar yakni air liur dalam kasus huruf ba, tapi dia tidak mengerti makna ayat itu. Ghairil maghdubi alaihim waladhalin. Yahudi Nasrani. Dia tidak memahami ujung Al-Fatihah itu. Wa kullu hadhil waswas min iblis. Dan semua ini adalah waswas yang dilayangkan oleh iblis. Wallahu a'lam bishawab. wa fi afradi muslimin min hadithi Uthman bin Abdul As qala qultu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inna syaitana qad hala baini wa baina salati wa qiraati yulabbisuha alayya faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhaka asyaitanu yuqalu lahu khinzab atakhanzab فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه ثلاثا واتفل عن يسارك فقلت ذلك فأذابه الله عني. Dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadis Uthman bin Abil As, dia berkata, saya berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya syaitan menghalangiku dalam salatku dan dalam bacaanku. Dia menggangguku. Yulabisuha alayya. Memberikan talbisnya kepadaku. Dalam salatku, dalam bacaanku. Termasuk di antara yang tadi. Padahal sudah akurat. Tapi dia harus lebih akurat. Padahal sudah benar, alhamdulillah. Enggak perlu diulang-ulang. Tapi dia ulang-ulang. Dia pengen ganggu. Ulangi, kamu masih salah tuh hurufnya. Ulangi, ah kurang tebal tuh roknya. Ulangi, aduh itu bukan Hamzah, itu Ain. Ulangi. Padahal udah benar dia. Cuman ditalbis aja sama iblis. Masya Allah. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah bersabda, itulah syaitan. Dan namanya adalah khinzab atau khanzab. Ya syaitan. Jin lebih tepatnya, yang khusus gangguin orang ketika sholat, itu namanya nih khonzab. Jangan namakan anak anda khonzab ya, atau khinzab. Namanya siapa bro? Khon. Keren. Marga ya? Bukan, nama itu. Singkatan? Iya. Nama panjangnya khonzab. Ah, jangan, jangan. Jangan. Kirain marga khon ya. Aduh. Kata Nabi Muhammad SAW, itulah syaitan dikatakan kepadanya atau namanya adalah khinzab atau khanzab. Jika kamu merasakannya, dia mulai datang tuh, ganggu-gangguin. Siapapun di antara kita merasakan diganggu. Fata'awadz billahi minhu thalathan watful an yasarik. Maka berlindunglah kepada Allah dan meludahlah ke kirimu tiga kali. Bukan khekcuh, enggak. Sedikit aja. Kayak gitu aja. Jangan kesini juga nih muka orang. Jangan, ntar ribut. Maka bertawudlah dan meludahlah tiga kali ke kirimu. Maka aku lakukan itu dan Allah hilangkan dariku gangguan tersebut. Syaitan ganggu ketika sholat. Makanya kalau Nabi Muhammad perintahkan untuk merapatkan shaf, itu diantaranya untuk supaya kita gak mudah diganggu. Dia kemudian mudah warawiri. Terlepas dari kasus sekarang kita harus renggang. Sebab yang lain. Wallahu alam bisawab. Tentunya ada khilaf, rapatnya itu apakah nyampe nempel, nyentuh atau tidak, yang penting rapat ya. Kemudian, walaqad labbasa iblis, ini talbis yang keempat, ala khalqin katsirin min jahalatil muta'abbijin. Fara'u anna al-ibadata hiya al-qiyam wal qu'ud fa hasb. Wa hum yad'abuna fi dhalika. وَيُخِلُّونَ فِي بَعْضِ وَاجِبَاتٍ وَلَا يَعْلَمُونَ. Dan iblis telah memberikan talbisnya kepada banyak orang di kalangan orang-orang yang ahli ibadah tapi bodoh. Hingga mereka beranggapan bahwasanya ibadah itu cukup berdiri dan duduk. Gak ada gerakan-gerakan yang lain. Dan kemudian mereka biasa melakukan hal tersebut. Dan mereka yukhilluna fi ba'dil wajibat, meninggalkan hal-hal yang wajib. Wala ya'lamun, dan mereka tidak mengetahui itu sebuah kesalahan. Bahkan ada yang tidak tahu bahwasanya ia adalah rukun. Kekhusyuan itu, al-itminan, ketenangan itu rukun. Yang sholatnya cepat tuh. Wow. As-sakina wa tuma'nina. Itu rukun salat. Dan orang tidak mengetahuinya. Hingga kemudian dia mengabaikannya. Siapa yang diganggu? Yang ahli ibadah. Yang biasa salat. Dia salat tarawih tiap hari. Tapi salah. Sayang ya. وقد تأملت جماعة يسلمون ولقد تأملت جماعة يسلمون إذا سلم الإمام وقد بكي عليهم من التشهد الواجب شيء وذلك لا يحمله الإمام عنهم. Dan aku telah memperhatikan sebagian orang, mereka langsung salam ketika imam kemudian salam, padahal dia masih tersisa perkara yang wajib dari tasyahudnya yang harus dia sampaikan. Yang wajib dari tasyahud yang harus kita baca itu sampai salawat. Itu kewajiban. Nah, sampai salawat itu dia belum selesai, tapi imam salam, dia langsung salam. Jangan. Selesaikan sampai salawat aja, itu pendek kok, baru Anda salam. Kata beliau, saya dapatkan sebagian orang seperti itu. Betul, pemirsa. Apa yang imam lakukan harus segera kita lakukan. Fa'idha kabbara fakabbiru, wa'idha raka'a farkau, wa'idha sajada fasjudu. Jika imam takbir, kalian takbir. Imam ruku, kalian ruku. Imam sujud, kalian sujud. Itu segera. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Harus segera. Betul. Yang salah itu terkadang imam sudah berdiri dari sujud terakhirnya, Anda masih sujud, tapi doa. Itu yang salah. Dia berdiri dari sujud, maka Anda langsung berdiri. Nah, kasus ini adalah beliau dapatkan sebagian orang imam salam, dia langsung assalamualaikum warahmatullahi, dia langsung assalamualaikum warahmatullahi, padahal yang wajib yang harus dia baca, bagian yang wajib yang harus dia baca dari tasyahudnya belum selesai. Baca dulu, karena dia pendek, sampai salawat aja baru Anda salah. Kesalahan. Wallahu a'lam bisawab. Yang kelima, walabbasa 'ala akharina minhum fahum yutiluna shalah wa yukthiruna al-qira'ah wa yatrukuna al-masnun fi shalah wa yartakibuna al-makruh fi. Dan iblis juga menyampaikan atau memberikan talbisnya kepada mereka, ahli ibadah yang bodoh. Mereka memperpanjang salat, mereka memperpanjang bacaan, dan mereka meninggalkan yang sunnah dalam salat. Jadi salatnya panjang, bacanya panjang, tapi malah yang sunnah-sunnah ditinggalkan misalnya. Wa yartakibunal makruh fiha, bahkan mereka melakukan hal yang makruh di dalamnya. Salatnya panjang, bacanya panjang, tapi yang makruh malah dilakukan misalnya. Seperti misalnya banyak gerak. Wallahu a'lam bissawab. Wa qad dakhaltu 'ala ba'dil muta'abbidin wa huwa yatanaffalu bin nahar wa yajharu fi al-qira'ah. فقلت له إن الجهر بالقراءة بالنهار مكروه فقال لي أنا أطرد النوم عني بالجهر فقلت له إن السنن لا تترك لأجر سهرك ومتى غلبك النوم فنم فإن للنفس عليك حقا. Dan aku telah masuk menemui kepada sebagian orang-orang yang ahli ibadah, tapi mereka bodoh. Dan dia sedang melakukan salat sunnah, yatanaffalu bin nahar, salat sunnah di siang hari. Wa yajharu fil qira'ah, tapi dia mengeraskan suaranya, salat sunnah tapi dia keraskan salat. Kemudian aku katakan kepadanya, sesungguhnya mengeraskan suara dalam salat sunnah dan itu di siang hari makruh. Dinasihati oleh Imam Ibnu Jauzi, makruh. Karena di siang hari, lain kalau di malam hari. Anda sholat sunnah sendirian di malam hari ketika tahajud, boleh Anda suarakan. Karena di malam hari, di siang hari makruh. Kemudian dia mengatakan kepadaku, aku mengeraskan suaraku dalam sholat sunnahku ini agar hilang dariku ngantuk. Jadi dia mengeraskan suaranya dalam salat sunnahnya di siang hari itu supaya ngantuknya hilang. Atrudun naum, aku ingin yani melawan tidur, ngantuk. Faqultu lahu, maka aku katakan kepadanya, kata imam, inna sunana la tutraku li ajli saharik, sesungguhnya sunnah-sunnah itu tidak boleh ditinggalkan karena kamu begadang. Bahkan kamu melakukan perkara yang makruh. Sunnah itu tidak ditinggalkan karena kamu begadang. jika kamu ngantuk, tidur, kata beliau. Karena sesungguhnya dirimu itu punya hak atasmu. Jangan dipaksakan. Ngantuk ya tidur. Jangan sampai kemudian sunnah ditinggalkan karena kamu begadang, kata beliau. Kalau ngantuk ya tidur. Sudah nyaman silahkan sholat. Dan kemudian ketika itu di siang hari ya gak perlu dijaharkan. Karena ia makruh. Wallahu a'lam bishawab. Inilah pemirsa. Atau sampai di sini pembahasan kita berkaitan dengan talbis iblis terhadap ahli ibadah dalam ibadah mereka, khususnya dalam perkara sholat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Ustadz, apakah boleh sikap rendah hati itu dipraktekkan dengan berlagak miskin padahal sebenarnya kaya atau berkecukupan? Enggak boleh. Ketika Anda berkecukupan, Anda kaya, nikmati kekayaan Anda. Ya. Dan jangan menyombongkan diri, itu sudah cukup. Ketika Anda kaya, Anda berkecukupan, nikmati yang Anda raih selama ini. Dengan tidak berlebihan, dengan tidak merendahkan orang. Itulah prakteknya. Bukan kemudian pura-pura miskin, gak bisa Anda pura-pura miskin. Gak bisa Anda pura-pura susah. Long orang tahu Anda orang kaya. Silahkan nikmati, tapi satu, jangan berlebihan. Dua, jangan rendahkan orang. Ini penting perkara ini. Nikmati kekayaan yang Anda miliki. Dalam artian mungkin sampai membeli sesuatu yang Anda bisa beli. Tapi ingat, jangan berlebihan. Dan jangan remehkan orang. Nasihat untuk siapapun di antara kita kaum muslimin yang berkecukupan dan kaya. Nikmati. Itu hasil jerih payah Anda kok. Jangan lupakan bagianmu, kata Allah, dari dunia ini, nikmati. Tapi ingat, jangan berlebihan, jangan menyombongkan diri dengannya, Anda meremehkan orang. No, nikmati aja. Wallahu a'lam bissawab. Kan ada tuh kalimat, jangan malu ketika engkau terlihat miskin, tapi malulah ketika engkau berlagak kaya. Pada yang kita bahas di sini, Anda acting kan jadinya? Pura-pura miskin? Enggak, biasa aja. Berkaitan dengan poin yang terakhir, yakni berlagak kaya padahal pura-pura. Ah, ini yang memalukan. Enggak ada bahasannya sama kita. Ini memalukan, pura-pura kaya. Padahal orang tahu Anda susah. Bikin malu. Tapi kalau kemudian Anda kaya dan Anda acting miskin, memalukan juga sebenarnya. Kenapa? Orang gak percaya. Bukan seperti itu rendah hati. Tips tawadhu dari Imam Al-Hasan Al-Basri. Tidaklah kamu keluar dari rumahmu kecuali kamu mengira bahwasanya saudaramu lebih utama daripadamu. Itu yang namanya tawadhu. Anda meyakini teman-teman Anda kaum muslimin amalannya lebih utama dibandingkan Anda. Itulah tawadhu. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Mungkin saudara saya ini amal rahasianya lebih banyak. Tiap hari dia tahajud. Dia bersedekah. Saya gak pernah tahu. Ya. Akhirnya Anda rendah hati. Wallahu a'lam bissawab. Atau dalam kejadian lain, bolehkah jika seorang ini benar-benar miskin dan dia sengaja menampakkan kemiskinannya agar atau dengan maksud biar orang sekitar berbelas kasih kepadanya? Apakah ini termasuk jerat iblis? Bukan, ini termasuk larangan. Hingga kemudian sampai level minta-minta. Sian, di dunia susah, di akhirat susah. Anda ketika miskin, enggak perlu acting orang tahu. Anda ketika susah, enggak perlu acting orang tahu. Maka dengannya kita berharap, ya sebagian orang menolong Anda, enggak perlu acting. Dan subhanallah, banyak orang yang kemudian susah mereka, miskin mereka, tapi izzahnya tetap ada, kemuliaan tetap ada, dia tidak meminta-minta. Tapi orang tahu, akhirnya orang menolong, orang membantu. Dan kalau kita di posisi itu, enggak perlu juga kemudian egonya terlalu tinggi. Anda sedang susah, Anda sedang fakir, bukan lagi miskin, Anda fakir. Ketika ada yang datang membantu, ingin menolong, terima, enggak ada masalah. Wallahu alam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukum orang yang sakit yang tidak bisa sholat berjamaah termasuk sholat Jumat? Contoh bisa berdiri sholat sampai sujud, tiba-tiba mau bangkit berdiri, kekakuannya muncul sehingga lama baru bisa berdiri, sehingga juga dengan gerakan-gerakan yang lain, sehingga sekarang Anda banyak sehingganya nih, sehingga sekarang sholat di rumah, kadang sholat dengan duduk di kursi, kadang berdiri, lihat kondisi Pak Ustaz. Menurut diagnosa dokter penyakitnya Parkinson. Oh, siap. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan. Anda mampu melaksanakannya berdiri, berdirilah. Tidak mampu, duduklah. Tidak mampu, rebahanlah. Mampu ke masjid, ke masjidlah. Tidak, maka mau bagaimana lagi? Kecuali ada yang mengantar Anda. Artinya Anda sholatnya bisa. Dengan sempurna bisa. Cuman melangkahnya ke masjid. Atau nyupir mobilnya ke masjid. Naik sepeda motornya ke masjid. Naik sepedanya ke masjid. Jalan kakinya ke masjid. Anda nggak bisa. Maka ketika ada yang ngantar, bismillah tetap ke masjid. Di masjidnya sesuai kemampuan lagi kemudian. Bisa berdiri silahkan. Nggak bisa, ya duduk. Tapi ke masjid. Dan cerita kalau misalnya ke masjid pun Anda tidak mampu, maka uzur. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiikum. Untuk penanya, mungkin di keluarga yang demikian. Kenapa, assalamualaikum Ustaz, kenapa perpecahan antara saudara muslim sering terjadi di masjid padahal masalah yang sangat sepele? Enggak tahu saya. Apa masalah sepele itu? Anda enggak terangkan. Kalau masalah sepele, kemudian Anda berpecah, ya berarti bodoh. Kalau Anda nanya kenapa ada perpecahan di kalangan kaum muslimin terjadi di masjid dalam masalah yang sepele, berarti bodoh aja. Bodoh, tidak berilmu, apalagi yang kita bahas ini masjid, berarti mungkin maksud Anda adalah berkaitan dengan fikih. Harusnya Anda lapang dada. Kenapa Anda tidak lapang dada? Karena Anda bodoh. Kenapa Anda tidak berlapang dada dengan perbedaan dalam hukum fikih? Kita nggak bahas akidah ya. Kalau akidah kita keras. Fikih, kita kemudian harus berlapang dada. Terkadang ada perbedaan satu sama lain, no problem. Kenapa kemudian seorang bisa berlapang dada? Dia belajar. Yang tidak lapang dada, kemudian masalah yang kecil pun menjadi masalah yang besar, sepele menjadi masalah yang besar, karena bodoh tentang agama, enggak belajar. Jadi kalau pertanyaan kenapa terjadi perpecahan di kalangan kaum muslimin, terjadi di masjid padahal masalahnya sepele, karena bodoh. Simpel. Kalau yang Anda maksudkan dengannya perpecahan, perbedaan dalam masalah fikih dan kemudian sepele, berarti dia bodoh tentang hukum fikih tersebut. Harusnya dia berlapang dada. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ketika nama Nabi Muhammad disebut, maka kita bersolawat. Bagaimana bila kita nonton video-video di YouTube, bukan streaming, yang ketika itu nama Nabi Muhammad disebut, apakah kita juga bersolawat? Kan biasanya video itu ada yang sudah 2 tahun lalu di-post, atau 3 bulan yang lalu, dan sebagainya. Mohon penjelasannya. Iya, selama Anda menontonnya, dan disebutkan di dalamnya kata yakni disebutkan di dalam video tersebut nama Nabi Muhammad SAW, maka bersalawatlah seperti sekarang, bersalawatlah. Karena Anda dikatakan pelit ketika disebutkan nama Nabi Muhammad dan Anda tidak bersalawat, bahkan doakan buruk oleh Jibril yang disebutkan nama Nabi Muhammad dan Anda tidak bersalawat sallallahu alaihi wasallam. Tatkala imam salat gerakannya cepat dan tidak tatkala imam salat gerakannya cepat dan kita tidak sempat selesai membaca Al-Fatihah dan langsung mengikuti imam yang ruku, apakah sah salatnya? Sah. Karena Anda enggak sempat. Anda dapat ruku, maka Anda langsung ruku. Next, jangan ke situ lagi. Cari yang lain. Kalau dia imam satu-satunya dan salatnya begitu terus, cari masjid yang lain. Ya, masa setiap sholat kemudian Anda enggak sempat baca Al-Fatihah? Terlepas dari yakni salah seorang di antara kita terkadang terlambat dalam sholatnya. Jadi jalan keluarnya Anda datang lebih awal hingga kemudian Anda sempurna bisa menjalankan hingga Anda mendapatkan momen berdiri yang pada waktu itulah dibaca Al-Fatihah, hadirlah lebih awal. Maka itu jalan keluar. Tapi kalau begitu terus memang cepat sekali, yang lain aja udah. Karena kita perlu ketenangan, kekhusyuan dalam sholat. Dan kita bahas tadi malam, ketika ihdinas siratal mustaqim itu kita sedang bermunajat. Maknai betul-betul Anda sedang minta petunjuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Hadir lebih awal, dan kalau misalnya begitu terus, mungkin cari tempat yang lain. Kalau Anda memiliki kemampuan, ya sebelum Anda cari tempat yang lain, nasihati dulu. Enggak mesti Anda. Mungkin Anda lebih muda dibandingkan si imam. Cari orang yang setara umurnya dengan si imam, sampaikan ke orang tersebut, biar dia menyampaikan ke imam. Enggak begini Al-Fatihah. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Apa ini? Ada pertanyaan tapi di delete. Pertanyaan kemarin nih, gak apalah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana izin bertanya, apa benar jika ada seorang anak yang tidak kajian dan bertemu teman-teman kajiannya dulu karena orang tuanya menganggap dia radikal? Dan anak ini mengikuti permintaan orang tuanya dengan harapan bisa melihatkan akhlak baik dari anak tersebut tanpa membawa dalil terlebih dahulu? Atau harusnya anak ini berbicara dengan ortunya? Tapi khawatir jika orang tuanya makin mencegah anaknya untuk ikut kajian. Jadi semenjak anak ini ikut kajian online dan berakhlak baik pada orang tuanya. Gimana ya? Gak paham. Anda ulang nih, Pit. Entah paham kan? Anda ulang nih, entah paham kan? Afan Ustaz, Anda izin bertanya. Apa benar jika ada seorang anak tidak kajian, jika ada seorang anak yang tidak kajian, dan bertemu teman-teman kajiannya dulu, karena orang tuanya menganggap dia radikal? Gimana itu? Hah? Anak gak kajian. Bertemu dengan teman-teman kajiannya dulu karena orang tuanya menganggap dia radikal. Mungkin sekarang gak kajian, karena dulu kajian kemudian dilarang. Siap? Pertanyaan nyusahin kayak gini nih. Tapi gak apa-apa. Barakallahu fikum. Dan anak ini mengikuti permintaan orang tuanya untuk gak kajian mungkin ya, dengan harapan bisa melihat akhlak baik dari anak tersebut tanpa membawa dalil terlebih dahulu. Bagaimana? Pak, Bu, gimana akhlak anak Anda jadi baik kalau dia gak belajar agama dan Anda gak mengajarkan agama? Gimana itu? Saya tanya. Anda tidak ajarkan agama padanya, tidak firman, tidak sabda, kemudian akhlaknya jadi baik itu gimana? Dia belajar itu supaya tahu dalil, bagaimana supaya akhlaknya nanti jadi baik. Anda pengen anak Anda baik begitu doang? Kalau Anda bisa menyuplainya, sip. Bapak ibu yang ulun muliakan di luar sana. Anda bisa kemudian mendidik anak-anak menjadi anak yang saleh dan saleha, bagus. Tapi tidak mungkin Anda mendidik anak-anak menjadi anak yang baik akhlaknya tanpa firman dan sabda. Karena makhluk paling mulia sejagat raya ini, itulah panutan kita Nabi Muhammad. Sabdanya yang kita pelajari supaya kayak beliau. Atau harusnya anak ini berbicara dengan orang tuanya. Tapi khawatir jika orang tuanya makin mencegah anaknya untuk ikut kajian. Jadi sementara anak ini ikut kajian online dan berakhlak baik pada orang tuanya. Siap, kurang lebih saya faham. Ikhwah fillah rahimakumullah. Ketika Anda belajar, harusnya yang Anda pelajari membuat akhlak Anda makin baik pada orang tua. Maka ketika Anda belajar, tentunya akhlak Anda ke orang tua buruk, Anda belajarnya berarti salah. Ada yang salah dengan Anda berarti. Anda ngaji tapi akhlaknya buruk sama orang tua. Anda berarti salah. Mungkin gak ikhlas? Mungkin ada tujuan tertentu? Belajar agama, tentunya sama orang tua makin kasar. Salah berarti Anda belajarnya. Harusnya agama yang Anda pelajari, akidah, ibadah, muamalah, akhlak, adab, membuat Anda makin baik sama orang tua. Membuat Anda makin setia kepada istri. Membuat Anda makin memuliakan suami. Membuat Anda makin bertanggung jawab kepada anak. Karena Anda belajar, faham. Minhajul Muslim, mana Minhajul Muslim nih? Karena bab adabnya Anda faham. Akhirnya Anda berinteraksi pada orang sekitar Anda makin baik. Lawang sudah belajar. Kok ketika belajar makin buruk? Ada yang salah sama Anda berarti. Belajar makin keras. Belajar kemudian makin kasar. Bicara sama orang tua nadanya tinggi terus. Ada yang salah dengan Anda. Introspeksi. Anda nggak perlu bela diri. Anda nggak perlu bela diri. Introspeksi semua kita, kalau kita belajar agama, tentunya membuat kita makin keras, makin kasar, ada yang salah sama kita. Karena harusnya Anda makin bertanggung jawab, makin baik, makin lembut, makin menghormati, itulah agama. Jangan sampai gara-gara Anda oknum, membuat orang tua Anda dan orang sekitar Anda memukul rata semua satu pengajian. Kamu belajar di mana sih begini? Ini masjid anu, berarti semuanya kayak gitu. Padahal Anda yang salah. Enggak semua orang kayak Anda. Ada yang salah dengan diri Anda. Tidak perlu membela diri. Jadikan bahan introspeksi. Kenapa saya belajar agama kok saya makin kasar? Ketika saya belajar agama kok saya makin sombong? Ada yang salah dengan Anda. Karena harusnya semuanya itu diredam dengan agama yang Anda pelajari. Anda menjadi orang yang tawadhu, Anda makin lembut, makin menghormati orang tua, makin setia dengan istri, makin memuliakan suami, makin bertanggung jawab kepada anak, karena Anda belajar kok. Lawang kita belajar, kita zalim sama binatang aja kita bisa masuk neraka. Apalagi kemudian dengan orang sekitar. Kita muliakan mereka. Apalagi sama orang tua. Oh, kewajiban paling wajib setelah beriman kepada Allah, orang tua. Maka ikhlaskan niat. Belajar dengan baik. Dan ketika di rumah, sampaikan yang orang tua tanyakan. Karena bisa jadi penolakan mereka, itu karena mereka tidak tahu. Sampaikan. Dengan baik, dengan lembut. Wallahu a'lam bissawab. Afwan, Anna yang bertanya di kajian tadi dan alhamdulillah dibilang dapat buku Mulia dengan Manisalab. Untuk konfirmasinya bagaimana ya? Ya Anda kan sudah dihubungin, berarti yang menghubungi Anda berarti Akh David. Lanjutkan aja komunikasi dengan Akh David ya. Ini nomor khusus untuk tanya jawab. Bismillah, apa benar dapat hadiah hanya bertanya baru yang bertanya barusan? Iya, kalau Anda sudah dihubungi berarti iya. Karena setiap pertanyaan dibaca dapat hadiah. Kalau di hari Kamis dapat dapat mulia dengan mana salaf. Kalau hari sekarang yang bertanya sekarang itu dapat talbis iblis. Yang hari ini dapat talbis iblis. Yang hari Kamis dapat mulia dengan manhaj salaf. Yang hari di luar itu dapat mushaf terjemah. Dan semuanya tercatat. Makanya Anda lihat dari tadi saya capture-capture. Karena nomor Anda semuanya akan saya serahkan ke David, dan David yang akan menghubungi Anda semuanya. Barakallahu fiikum. Apa tindakan kita? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa tindakan kita jika mengetahui bacaan imam pada rukun salat dia salah Ustaz? Apakah harus membatalkan salat, misalnya memanjangkan kalimat Allahu Akbar pada takbiratul ihram? Memanjangkan akbar bukan kesalahan yang membatalkan salat. Ya, hanya harokatnya saja dia panjangkan, maknanya nggak berubah. Tapi nggak umum memang itu dilakukan. Allahu Akbar, nggak ada kayaknya imam kayak gitu, ya, Bit. Baru tahu saya ada kasus kayak gini. Allahnya mungkin yang panjang Allahu Akbar, tapi kalau Allahu Akbar baru dengar saya. Ya, Bit. Harusnya biasanya Allahnya yang panjang. Oke. Panjangnya harokat dari yang semestinya tidak sampai level membatalkan salat karena lafadznya benar. Hanya saja ketika itu tidak umum dilakukan akan menjadi fitnah untuk banyak jamaah. Boleh Anda menasihati. Kalau tentunya imam lebih tua daripada Anda, kayak yang tadi caranya. Cari orang yang setara umurnya dengan si imam, sampaikan kepadanya, biar dia menyampaikan ke imam. Biar sederajat. Pak, tadi lafadznya kepanjangan, harusnya dua harokat aja. Allahu Akbar, cukup. Karena yang biasa dipanjangkan di Allahnya. Kalau Akbar, gak pernah dengar saya. Wallahualam bissawab. Wallahualam bissawab. Jadi, tetap sampaikan nasihat. Karena tidak umum yang dia lakukan. Harusnya dua harokat saja. Dan kalau misalnya yang Anda ingin nasihati, dia lebih tua. Sangat mungkin kemudian mungkin perkataan Anda tertolak. Cari orang yang setara dengan si imam umurnya, yang Anda yakini mungkin dia bisa menyampaikan. Sampaikan pesan tersebut agar dia menyampaikan kepada imam. Agar kemudian lebih baik lagi. Kalau kesalahannya berlanjut selalu, ya kemudian ini cukup mengganggu ya. Cari masjid yang lain. Ya, susah kalau orang nggak bisa dinasihati. Daripada kemudian Anda sholatnya yakni resah terus. Mungkin ini salah satu contoh. Bisa jadi ikhwah kita ini, gak tahu saya siapa namanya, ikhwah kita ini merasa mungkin di bacaan-bacaan yang lain juga banyak salah, udah. Dan ini ya, untuk para imam ya, kita harus tahu diri. Dalam artian tahu diri, kalau Anda sudah sangat tua, di mana makharijul huruf sudah lepas banyak dari lisan Anda, tahu diri. Regenerasi aja. Jangan mengatasnamakan kesenioran, saya paling tua di sini, saya yang bangun musala ini, saya yang memiliki kampung ini. No. Bacaan Anda udah lepas. Biarkan yang lebih muda maju. Saya sama orang tua saya, Abah Ulun, itu punya musala. Ketika kemudian beberapa gigi beliau tanggal, beberapa makharijul huruf lepas, saya bilang, bah, bikin gigi palsu. Tidak sedikit huruf itu keluar dari belakang gigi, dari belakang lisan, dari belakang. Kalau giginya nggak ada, lepas. Fa. Itu mainnya kan di gigi, fa. Giginya nggak ada. Gimana? Lepas. Inna a'tayna kal kautsar. Giginya enggak ada. Gimana tuh enggak ada giginya? Lepas. Bah, bikin gigi, Bah. Dan alhamdulillah beliau yang bikinnya. Kenapa? Karena makharijul huruf yang lepas. Dan Abah bikin gigi palsu. Karena tidak sedikit huruf itu tentunya keluar dari balik gigi-gigi kita. Makharijul hurufnya itu dari situ. Wallahu alam bissawab. Jika tidak, maka regenerasi saja. Regenerasi saja. Wallahu alam bissawab. Barakallahu fikum. Bismillah Ustaz, di tempat ana ada tahsin yang alhamdulillah ustaznya bermanhaj salaf insyaallah. Cuman kalau soal akidah gimana ini? Di tempat ana ada tahsin yang alhamdulillah ustaznya ustaz bermanhaj salaf insyaallah. Cuma kalau soal akidah bergurunya ke ustaz yang notabene mewanti-wanti bahayanya salaf seperti itu bagaimana ustaz? Ya bukan bermanhaj salaf namanya. Gimana antum ini? Ana ulang ya, antum paham gak nih? Alhamdulillah di tempat ana ada tahsin, alhamdulillah ustadznya bermanhaj salaf. Metode beragama yang sesuai salafus saleh, siap? Itu berarti kalau sesuai metode beragamanya dengan salafus saleh, akidahnya, ibadahnya, akidah, ibadah, muamalah, akhlak, adab, semuanya. Dia sesuai dengan metode beragamanya salafus saleh. Nabi Muhammad dan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, siap? Itulah manhaj salaf. Cuma, kalau soal akidah, bergurunya ke ustadz yang notabene mewanti-wanti bahaya salaf itu gimana? Ada paradoksi pada guru tahsin anda ini. Wallahu alam bissawab. Tugas anda berdakwah. Tapi nggak salah juga sih, ikhwah kita ini mengatakan bahwasanya insya Allah, kata dia insya Allah. Siap. Kalau misalnya di tempat anda, ada guru tahsin, guru ngaji yang anda betul-betul ketahui manhajnya lurus, kepadanya lah anda belajar. Wallahu a'lam bishawab. Kalau tidak ada, manfaatkan kecanggihan teknologi sekarang ini. Anda bisa voice call. Anda bisa video call. Anda bisa zooman. Dengan siapa? Dengan guru-guru yang tidak ada di kota anda. Dia adanya di kota yang lain atau sangat jauh. Mengajarkan anda tahsin. Ya. Kecuali mungkin anda di satu tempat gak ada sinyal. Guru ngaji cuma satu-satunya dia. Ya mungkin ada kurang di sana dan sini. Mau bagaimana lagi? Belajarlah Al-Quran padanya. Dan abaikan sisanya. Kenapa? Cuma satu-satunya ini yang bisa ngajarin baca Quran. Tapi kalau anda sampai kepada anda sinyal, bisa video call. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Semua pertanyaan yang ulun sebutkan hari ini akan mendapatkan kitab Talbis Iblis. Nanti Akh David akan menghubungi antum semuanya. Yang di Banjarmasin nanti tentukan bagaimana cara anda mengambilnya di Akh David dan ke David di sini. Dan kemudian ya ini nanti di tag ya, gadget ini di tag di tag ya. Kemudian kalau yang di luar ya ini Banjarmasin kita akan kirimkan dan anda yang tanggung ongkos kirimnya. Berkaitan dengan yang sebelum-sebelumnya anda pasti sudah dihubungi Akh David. Kalau belum ya mungkin hari ini dia akan hubungi dan anda layak mendapatkan ya ini kitabnya. Wallahu a'lam bishawab. Ingat Ahad dapat ini, Kamis dapat ini sesuai bahasan harinya, sisanya dapat mushaf terjemah. Sisanya dapat mushaf terjemah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiikum dan terima kasih untuk semua donatur ini untuk buku-buku ini dan semoga Allah berkahi umur anda, amal anda, keluarga anda, khususnya harta anda. Berkah itu berarti berkesinambungan dan banyak karena anda telah meninggalkan jejak yang baik. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.